بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Ibn Abi Zamanin. Qala haddathani Abdullah Ibn Numair Qala haddathana al-A'mash an Abdullah Ibn Abi Murrah an Masruqin an Abdullah Ibn Amr Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Arba'un, empat perkara. Man kunna fihi, siapa yang keempat perkara itu ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan siapa yang salah satu darinya, fihi ada padanya, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka ada padanya salah satu cabang atau salah satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Idza haddatha kadzaba, apabila ia berbicara kadzaba, dia berdusta. Wa idza wa'ada khalafa, dan apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia berjanji, ghadara, berkhianat. Wa idza khasama fajara, dan apabila ia bertikai, berselisih, fajara, ia berani berdusta. Hadis ini adalah hadis yang sahih, telah diriwayatkan pula oleh ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan selain keduanya. Hadis ini terdapat padanya penjelasan tentang sifat-sifat kemunafikan, di mana disebutkan bahwa ada 4 perkara yang siapa ada padanya 4 perkara tersebut, maka dia seorang munafik yang murni. Dan siapa yang ada padanya salah satu darinya, maka terdapat pada dirinya salah satu sifat daripada sifat-sifat kemunafikan. 4 perkara tersebut, pertama adalah dusta dalam berbicara. Yang kedua, tidak menepati janji, idza wa'ada khalafa atau akhlafa. Yang ketiga, khianat dalam sebuah perjanjian, idza ahada ghadara. Dalam suatu kesepakatan, perjanjian, dia berkhianat. Dan yang keempat adalah berani berdusta atau memakai cara-cara yang licik ketika bertikai, berselisih. Nah, ini adalah sifat-sifat kemunafikan yang tentu bagi kita semua harus berusaha untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut. Namun pembahasan kita sekarang adalah apa makna kemunafikan di sini? Apakah berarti seorang yang ada padanya sifat-sifat itu menjadi munafik seperti munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, atau bermakna apa? Nah, ini yang akan dibahas insyaallah pada penjelasan mendatang oleh penulis rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan riwayat kedua, wa haddatsani Ishaq an Aslam an Yunus an Ibni Wahab an Jarir Ibni Hazim qala sami'tu al-Hasan Ibni Abi al-Hasan al-Basri yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in salla wa sama wa za'ama annahu mu'min idha haddatha kadhaba wa idha aw'ada akhlafa wa idha tumina khana. Dengan sanadnya penulis rahimahullah meriwayatkan sampai kepada Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang terkenal, masyhur. Yaqul qala Rasulullah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun, 3 perkara, man kunna fihi, siapa yang ketiganya ada pada dirinya, fahuwa munafiqun, maka dia adalah seorang munafik. Wa in shalla wa shama, walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa. Wa za'ama annahu mu'min, walaupun dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang mukmin. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza aw'ada akhlafa, apabila dia menjanjikan sesuatu, dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanahi, khana, dia pun berkhianat. Riwayat ini secara sanad sesuai yang disebutkan oleh penulis Ibnu Abi Zamanin rahimahullah ada kelemahan seperti yang antum lihat bahwa di sini adalah riwayat tabi'in dari sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah ini riwayat mursal. Namun Seperti disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, bahwa di sana ada hadis yang lain yang mirip, ya sangat mirip dengannya dalam riwayat Muslim. Ya, di akhir penjelasan Syekh Al-Bukhari hafizahullah, beliau mengatakan, wa fil babi an Abi Hurairah marfu'an, dalam bab ini ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', bilafad dengan lafad ayatul munafiki salatun, tanda seorang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzab, bila ia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, bila dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila diamanahi dia pun berkhianat. Zada ba'dhum, sebagian mereka para rawi menambahkan lafaz wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa, wa za'ama annahu muslim, dan walaupun dia mengaku-ngaku sebagai seorang muslim. Akhrajahu Muslim fi sahih, hadis ini dengan lafaz ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Kitab Sahih Muslim. Nah, dengan riwayat ini maka secara makna riwayat yang disampaikan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah ya sahih secara makna, karena telah disebutkan dalam riwayat yang lain seperti yang baru kita bacakan. Nah, artinya di sini bahwa Nabi SAW menyebutkan tiga perkara yang itu menjadi sifat daripada sifat-sifat seorang munafik, yaitu bila berbicara berdusta, bila berjanji menyelisihi janjinya, dan apabila diamanahi justru dia berkhianat. Ya, disebutkan di sini bahwa bila ketiganya ada pada seseorang maka dia seorang munafik. Nah, apa makna munafik di sini? Apakah itu nifaq akbar, kemunafikan besar, atau punya makna yang lain? Nanti akan dijelaskan. Kemudian Ibn Abi Zamanin rahimahullah menyebutkan riwayat berikutnya, Ibn Wahab, yakni An Ibn Wahab, dengan sanad yang sama sampai kepada Ibn Wahab, An Ibn An'um, dari Ibn An'um. Ya, ini Abdurrahman Ibn Ziyad bin An'um, rawi yang dhaif, seperti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari. An Sa'd Ibn Mas'ud, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-linu wal haya'u minal iman wal fuhshu wal bada'u minan nifaq." Al-linu wal haya'u minal iman, sikap lemah lembut, wal haya', dan sifat malu, minal iman termasuk dari iman. Wal-fuhshu wal-bada'u minan nifaq. Sementara al-fuhsh wal-bada' ini kata-kata yang keji dan kotor, ya, jorok. Al-fuhshu wal-bada' atau perbuatan-perbuatan yang seperti itu sifatnya, minan nifaq, termasuk daripada kemunafikan. Termasuk daripada kemunafikan. Nah, disebutkan di sini bahwa al-fuhsyu wal-bada', perbuatan atau kata-kata yang keji, yang jorok, ini termasuk daripada kemunafikan. Nah, di sini ada pemberian sifat pada kata atau perbuatan tersebut dengan sifat kemunafikan. Sementara sebaliknya al-haya, rasa malu, wallin, dan kelembutan adalah bagian daripada iman. Riwayat ini disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, dengan sanad ini ada kelemahan. Walaupun untuk bab al-haya, ya, bab malu, telah terdapat hadis yang sangat banyak yang menyebutkan tentang keutamaan sifat malu dan bahwa itu termasuk daripada keimanan. Bahkan dalam lafaz yang sangat jelas, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan al-haya'u minal iman, rasa malu itu tergolong daripada keimanan. Riwayat berikutnya, wa haddatsani Wahb an ibn Wadhdah an as-Samadihi an ibn Mahdi an Abil Ahwas Sallam ibn Sulaim an Abi Ishaq an Arib Al-Hamdani qala qultu li ibn Umar inna idza dakhalna 'ala al-umara zakkainahum bima laysa fihim wa idza kharajna min 'indihim da'awna 'alayhim qala kunna na'uddu dhalika minan nifaq. Dengan sanadnya Ibnu Abi Zamanin rahimahullah meriwayatkan sampai kepada Arif Al-Hamdani yang mengatakan kepada Ibnu Umar, inna idza dakhalna 'ala al-umara, kami bila masuk menemui para umara, para pemimpin, zakkainahum, kami memberikan tazkiyah kepada mereka, memuji-muji mereka, bima laysa fihim, dengan sesuatu yang itu tidak ada pada mereka. Wa idza kharajna min indihim, dan bila kami keluar dari sisi mereka, da'auna 'alaihim, kami mendoakan keburukan kepada mereka. Qala, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'uddu dzalika minan nifaq, kami menganggap bahwa perbuatan itu termasuk dari kemunafikan. Demikian riwayat ini disebutkan. Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan tentang perbuatan tersebut. Perbuatan yang ditanyakan oleh Arif Al-Hamdani bahwa mereka bila suatu saat bertemu para umara, para pemimpin, penguasa, maka mereka memuji para penguasa itu, bahkan kadang melampaui batas. Ya, di mana memuji mereka dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Nah, ini kan melampaui batas. Tapi ketika keluar dari sisi para umara, para penguasa dan pemimpin tersebut, justru mendoakan keburukan, da'auna 'alaihim. Nah, ini sesuatu yang sangat mengganjal tentunya. Ya, sikap seperti ini. Oleh karenanya hal ini ditanyakan kepada Ibnu Umar. Dan di sini ada suatu hal yang bisa kita petik, bahwa memang terkadang seorang rakyat biasa di hadapan seorang penguasa, dia ibaratnya tidak bisa berkutik, ya, seolah-olah terbawa oleh suasana untuk memuji-muji mereka. Bahkan pujian itu kadang melampaui batas. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan suatu hal yang mudah seseorang menemui para penguasa, dalam hal ini dari sisi menjaga keikhlasan, menjaga ketakwaan. Karena kondisi seperti yang tadi disebutkan, kadang seseorang terbawa oleh suasana sehingga melakukan hal-hal yang ketika mereka keluar darinya mereka baru menyadari. Karena itu para ulama rahimahumullah dahulu banyak yang mengingatkan agar menjauh dari penguasa, dalam arti jangan mendekat-dekat, ya, masuk menemui mereka yang akhirnya bisa terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Ya, walaupun ini bukan mutlak, perlu dipahami, ini bukan mutlak dalam arti mungkin saja seseorang menemui penguasa, namun tentunya dengan niat yang baik dan dia menjaga keistiqomahannya dan juga menyampaikan kepada penguasa usulan-usulan yang baik kepada mereka. Kalau ini bisa dilaksanakan, maka itu sangat bagus juga. Ya. Dan secara waqi', kenyataan yang ada pada ulama kita terdahulu rahimahumullah, memang ada sebagian ulama yang sangat menjauhi penguasa. Ada pula di antara mereka yang dekat dengan penguasa. Namun dekatnya mereka dengan penguasa adalah dengan kebaikan, ya. Bukan mereka yang terpengaruh oleh penguasa sehingga jatuh dalam perbuatan yang buruk, tapi mereka justru memberikan masukan-masukan, nasihat, arahan yang positif kepada penguasa tersebut. Ya. Nah, yang jelas ini perkara yang cukup sensitif, ya. Dan dalam hal ini, bila kita ingin mengetahui perincian masalah ini, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullah ta'ala. Kitab yang sangat manfaat dalam bab Ad-Dukhul Alal Umara. Ya, Ad-Dukhul Alal Umara artinya masuk menemui para umara, penguasa. Nah, ini faedah terkait dengan bab ini. Ala kulli hal, tentang hal tersebut yang kemudian ditanyakan oleh Arif Al-Hamdani kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Umar mengatakan, kunna na'uddu dzalika minan nifaq. Kami dulu, ya, menganggap perbuatan seperti ini termasuk daripada kemunafikan. Ya, perbuatan seperti yang ditanyakan itu kami menilainya termasuk dari kemunafikan. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, nifak yang seperti ini apa maknanya? Nanti akan dijelaskan insyaallah. Wa haddatsani abi an ibni fahlun an al-anaqi an abdul malik qala haddatsani asad ibnu furat asad bin musa afwan haddatsani asad ibnu musa عن محمد بن مطرف عن سعيد بن كعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. Dengan sanad ini disampaikan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau radhiyallahu an mengatakan al-ghina'u yumbitun nifaq. Nyanyian-nyanyian itu yumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan fil qalb, dalam kalbu seseorang. Kama yumbitul ma'u az-zar'a, sebagaimana air akan menumbuhkan tetumbuhan. Sebagaimana air akan menumbuhkan tetumbuhan. Ya. Riwayat ini dengan sanad yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah ada kelemahan. Kemudian di sana ada riwayat yang lain yang sahih sampai kepada Ibrahim An-Nakhai dari Ibnu Mas'ud. Namun riwayat Ibrahim An-Nakhai dari Ibnu Mas'ud ada perbincangan ulama. Ala kulli hal bisa dibaca dalam takhrij ini yang cukup panjang ya. Sebagaimana antum melihat di footnote. Nah, pada ucapan Abdullah bin Mas'ud atau ucapan yang dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa beliau mengatakan al-ghina yumbitun nifaq. Nyanyian-nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan fil qalb dalam kalbu. Nah, diumpamakan oleh beliau kama diumpamakan oleh beliau rahimahullah kama yumbitul ma'u az-zar' sebagaimana air menumbuhkan tetumbuhan. Artinya subur ya. Mudah menumbuhkan tetumbuhan. Begitu pula nyanyian-nyanyian mudah menumbuhkan kemunafikan. Maka ini menjadi inzar, peringatan bagi kita semua agar kita betul-betul meninggalkan nyanyian-nyanyian ya, dan itu dalam agama kita dilarang dan memang akan memalingkan seseorang dari Al-Quran, Al-Karim sehingga lebih suka dengan nyanyian-nyanyian tersebut daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya pada agama seorang muslim. Jadi ini salah satu alasan mengapa ulama kita memperingatkan dari al-ghina nyanyian-nyanyian tersebut. Ala kulli hal yang jelas bahwa di sini ada sebutan kemunafikan. Lalu apa yang dimaksud dengan kemunafikan itu? Nah, semua riwayat-riwayat yang telah disebutkan tadi akan dijelaskan maknanya secara ringkas oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah. Kita baca apa penjelasan beliau. Qala Muhammad rahimahullah, "Wan nifaqu lafdhun islamiyyun lam takunil arabu qabla al-islam ta'rifuhu." Dan kemunafikan itu adalah lafaz islami dalam arti apa? Ada di masa Islam munculnya istilah kemunafikan dengan pengertian yang diketahui ini munculnya di masa Islam. Ini makna lafdhun islamiyun. Lam takunil arabu qabla al-islami ta'rifuhu. Lam takunil arabu, orang Arab sebelum Islam, lam takun ta'rifuh, belum mengetahui, belum mengenal sifat istilah tersebut ya, belum mengenal istilah tersebut. Nah, ini hal yang penting beliau sebutkan bahwa orang-orang Arab dulu sebelum Islam belum mengenal istilah kemunafikan dengan makna yang diketahui sekarang ini. Walaupun tentu asal usul kata kemunafikan ya sejak dulu sudah ada ya. Sejak dulu sudah ada. Namun belum bermakna seperti istilah yang kita ketahui bersama ini. Wa huwa ma'khudun min nafiqil yarbu'. Kata nifaq, kemunafikan, itu diambil dari kata nafiq al-yarbu'. Ya, kalau kita terjemahkan, ya, itu lubang binatang yarbu'. Ya, lubang dalam tanah. Nafiq al-yarbu' Yarbu itu suatu binatang. Itu mirip dengan tikus, ya. Mirip dengan tikus. Ya, anggap tikus padang pasir lah, kurang lebih begitu. Mirip dengan tikus, yarbu. Nah, dia punya lubang. Lubang ini disebut nafiq. Wa huwa juhrun min hujratihi. Ini merupakan salah satu juhr, lubang di juhratihi atau di hujratihi. Juhrun fi hujratihi, salah satu lubang di ruangnya dia. Jadi dia masuk ke dalam tanah, bikin ruang di situ. Salah satunya ada lubang. Ya, lubang ini rupanya lubang persiapan untuk lari menyelamatkan diri. Ya. Jadi binatang ini sebetulnya dari sisi ini binatang yang cukup cerdas, ya. Karena dia bikin dua lubang sesungguhnya. Lubang masuk, lubang keluar untuk menyelamatkan. Lubang yang keluar untuk menyelamatkan ini mungkin tertutup, ya, tidak diketahui. Nah, ketika dia dikejar dari lubang di mana dia masuk, dia akan lari dari lubang yang dia persiapkan itu, keluar. Sehingga dia akan selamat, tidak tertangkap. Nah, lubang itu yang disebut dengan nafiq al-yarbu'. Ya. Yakhruju minhu idha ukhidha alaihil juhru alladhi fihi dakhal. Yakhruju minhu, dia akan keluar dari lubang ini. Idza ukhidha alaihil juhr, bila dia ukhidha alaihil juhr, yakni lubang yang alladhi fihi dakhal, darinya dia masuk, diambil, dikejar dari situ. Misalnya dia mau ditangkap, ya. Dari al-juhrul ladhi fihi dakhal, lubang yang darinya dia masuk. Dikejar dari situ. Taunya orang kan, oh ini lubangnya, ya kan? Mungkin digali dari situ, atau ada orang mungkin yang nyiram air dari situ. Dikejar-kejar dari situ. Di mana dia masuk dari situ? Ternyata dia keluar dari sana. Lubang yang sudah dipersiapkan itu. Nah, ini asal-usul makna kemunafikan, ya. Lafaz kemunafikan dengan makna tersebut. Fayuqal qad nafaqa wa nafaqa. Sehingga dikatakan dalam istilah Arab itu bahwa yarbu tersebut, binatang tersebut, qad nafaqa, dia telah nafaqa. Atau nafaqa, dia telah nafaqa. Ya, melakukan nifak dengan keluar dari lubang yang lain. Ya. Nah, itu asal-usul kata kemunafikan dalam bahasa Arab. Istilah ini tentu secara bahasa ya dari dulu sudah ada. Namun setelah datang Islam, ada orang-orang yang masuk Islam, ibaratnya masuk Islam dari satu lubang, keluar dari lubang lain. Maka disamakan dengan apa? Perbuatan binatang yarbu' itu. Ya, makanya diistilahkan orang-orang yang seperti ini dalam Islam dengan orang yang munafik, orang yang melakukan nifak, yang nafaqa atau nafaqa, seperti yang dilakukan oleh hewan yarbu' yang keluar dari jalan lain berbeda dengan jalan masuknya. Ya. Wa munafiqun yadkhulu fil Islam bil lafdh. Dan seorang munafik itu yadkhulu fil Islam, masuk dalam Islam bil lafdhi, dengan sebuah lafaz. Wa yakhruju minhu, dan keluar dari Islam bil aqdi, dengan sebuah keyakinan. Jadi ibaratnya lafaz itu satu jalan masuk, aqd keyakinan itu satu jalan keluar bagi dia. Ya. Seperti hewan yarbu itu. masuknya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah dianggap muslim. Ternyata keluar dari Islam dengan keyakinannya benci kepada Nabi, ya, benci kepada Islam, punya niat buruk terhadap Nabi dan seterusnya, tidak percaya dengan ayat-ayat. Nah, dengan keyakinan ini dia keluar, ya, masuk dengan lafaz, keluar dengan keyakinan yang membuat ia keluar dari dinul Islam. Syabihun bi fi'lil yarbu'. Jadi perbuatannya mirip dengan perbuatan hewan yarbu'. Li'annahu yadkhulu min babin wa yakhruju min babin, karena dia masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Famakana minal ahadits, maka minal ahadits, apa yang ada dalam hadis-hadis, fiha dzikrun nifaq, yang ada di sana penyebutan tentang kemunafikan. Walaysa ma'naha, dan bukanlah maknanya, anna man fa'ala syai'an mimma dzukir, bahwa siapa yang melakukan sesuatu, mimma dzukir, dari apa yang disebutkan, fiha, di dalamnya, bahwa munafiqun, kanifaqi, man yudhirul islam wa yusirrul kufra, walaysa ma'naha, saya ulangi, dan bukanlah maknanya, anna man fa'ala syai'an, bahwa siapa yang melakukan sesuatu, mimma dzukir, dari apa yang disebutkan, fiha, di dalam hadis-hadis itu, bahwa munafikun, maka dia munafik, kanifak, seperti munafiknya, man yudhirul islam, orang yang menampakkan keislaman, wa yusirul kufra, dan menyembunyikan kekafiran, annaha ma'naha, bahwa makna lafaz kemunafikan di sana, anna hadhil af'al, bahwa perbuatan-perbuatan ini, wal akhlak, dan akhlak-akhlak ini, min akhlakin munafiqin, termasuk dari akhlak orang-orang munafik, wasyamihim, dan ciri-ciri mereka, wasyara'ihim, dan perbuatan atau perilaku mereka, jalan mereka, syara'ihim, jalan mereka. Hada wa mithluhu yadulluka ala dzalik, ini dan yang semisalnya, yadulluka ala dzalik, yang menunjukkan kamu atas demikian itu sebagaimana berikut ini, nanti beliau sebutkan. Baik, jadi kalau begitu ini penjelasan beliau, bahwa penyebutan kalau begitu istilah-istilah kemunafikan dalam hadis-hadis itu, di mana kemunafikan-kemunafikan tadi tidak bisa diartikan sebagai kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, ya, maka kemunafikan itu bermakna ini adalah sifat-sifat munafik, ini adalah perbuatan-perbuatan mereka, ini adalah perilaku-perilaku mereka. Bukan maknanya orang itu menjadi kafir, kufran akbar, kafir, kufur besar, ya. Seperti yang tadi telah kita lewati dalam banyak hadis-hadis, dan yang pertama dari pembahasan kita, misalnya seorang yang berbicara dia berdusta, ini adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat kemunafikan. Tidak mungkin kita maknai kemunafikan di sini dengan makna dia keluar dari Islam, dengan makna bahwa dia seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompoknya. Tidak mungkin kita maknai begitu. Maka maknanya adalah seperti kata Ibn Abi Zamanin rahimahullah, annaha ma'naha, bahwa itu maknanya, anna hadil af'al, bahwa perbuatan-perbuatan ini, wal akhlak, akhlak-akhlak ini, min akhlakil munafikin, termasuk dari akhlak orang-orang munafik, wasiyamihim, ciri-ciri mereka, wasyara'ihim, dan jalan-jalan mereka. Ya. Kalau begitu bisa kita simpulkan, di sana ada makna an-nifaq, kemunafikan, dengan an-nifaqul akbar, kemunafikan besar. Di sana ada pula an-nifaqul asghar, kemunafikan kecil. Jadi bab kemunafikan ini sama dengan bab al-kufru wa syirk. Sebagaimana ada syirik akbar, juga ada syirik asghar, syirik kecil. Sebagaimana ada kufrun akbar, kufur besar, ada pula kufrun asghar. Sebagaimana ada nifaqun akbar, kemunafikan besar, ada pula nifaqun asghar, kemunafikan kecil. Nah, yang tersebut pada hadis-hadis yang kita baca sebagai contoh-contoh itu, kalau begitu bermakna kufrun asghar, kufur kecil, yang maknanya itu adalah perilaku, perbuatan atau sifat-sifat kemunafikan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, yadulluka ala dzalik, yang menunjukkan kepadamu makna tersebut, beberapa riwayat berikut ini. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, inni qara'tul barihah, sesungguhnya semalam saya membaca Bara'ah, yakni surat Bara'ah, surat At-Taubah. Wa khasyitu an akuna qad nafaqtu, maka saya takut bahwa saya ini telah berbuat kemunafikan. Ya. Yakni ketika membaca surat Al-Bara'ah yang di situ dikisahkan tentang orang-orang munafik, perbuatan mereka, dia merasa jangan-jangan saya termasuk. Maka Nabi mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bahwa aku adalah Rasulullah? Qala na'am. Iya, saya bersaksi. Qala tuhadditsu bidzalika nafsak. Ya. Tuhadditsu, kamu bisikkan dengan itu pada dirimu. Qala la, qala anta mu'min. Ya. Wallahu a'lam, di sini makna tuhadditsu bidzalika nafsak ini apa yang dibisikkan maksudnya, saya kurang paham. Ala kulli hal, kemudian Nabi mengatakan, anta mu'min, engkau adalah orang yang beriman. Ya. Nah, ini sahabat tersebut telah mengatakan pada dirinya, saya telah berbuat kemunafikan. Khawatir. Khawatir. Saya telah berbuat kemunafikan. Tapi Nabi mengatakan, tidak, engkau mu'min. Begitu pula, ya. Ya, inilah riwayat-riwayat yang lain seperti yang dikatakan misalnya oleh Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhsha ala nafsihi an-nifaq. Saya berjumpa dengan 30 sahabat. Semua dari mereka khawatir kemunafikan terhadap diri mereka. Ya. Nah, tentu ini enggak mungkin dimaknai kemunafikan besar. Ya, mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita ketahui bersama keutamaan mereka dalam Islam. Seorang sahabat juga, Hamdalah rahimah radhiyallahu an, sempat mengatakan, nafaqa Hamdalah. Hamdalah telah berbuat kemunafikan, takut, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu bahwa itu bukan kemunafikan. Nah, jadi wallahu alam, riwayat-riwayat seperti itu menunjukkan bahwa tidak setiap kata kemunafikan bermakna kemunafikan besar. Qala haddatsani bidzalika Abi an Aliin an Yahya ibn Muhammad ibn Yahya bin Salam an jaddihi Yahya qala haddathanihi Abdurrahman ibn Yazid an al-Qasim bin Abdurrahman anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa dzakara al-hadits. Nah, ini sanadnya disebutkan belakangan, ya, terlebih dahulu beliau sebutkan matannya di atas. Di sini secara sanad Syekh Al-Bukhari menghukumi bahwa sanadnya ada kelemahan, ya, bahkan sangat lemah. Ala kulli hal, sekalipun untuk riwayat ini lemah, namun di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang memang menunjukkan bahwa lafadz kemunafikan, ya, terkadang bermakna nifak asghar, kemunafikan kecil, ya, bukan selalu bermakna kemunafikan besar. Di sini ada sebuah faedah, ya, saya bacakan kembali dari kitab Usul wa Dawabit fit Takfir, ya. Usul wa Dawabit fit Takfir karya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Al-Aslul Khamis, beliau mengatakan Al-Aslul Khamis, prinsip yang kelima, annahu la yalzamu min qiyami syu'batin min syu'abil iman bil 'abdi an yusamma mu'minan. Annahu, bahwa la yalzam, tidak mesti, min qiyami syu'batin min syu'abil iman, dari adanya sebuah cabang dari cabang-cabang keimanan, bil 'abdi, pada seorang hamba, an yusamma mu'minan, untuk kemudian hamba itu dinamai sebagai mukmin. Ya, sekaligus saya sedikit jelaskan, ya, ini kaidah penting, bahwa tidak berarti adanya sebuah cabang dari keimanan pada seseorang berarti dia mukmin. Contoh misalnya, ada orang kafir, ya, ada pada orang kafir ini salah satu cabang keimanan kalau kita melihat dari perbuatannya. Kenapa? Iya, dia itu agamanya misalnya Yahudi, Nasrani, atau yang lain. Atau mungkin gak punya agama. Tapi orangnya jujur sekali, gak pernah berdusta. Gak pernah berdusta. Nah, as-sidq, kejujuran, itu perbuatan siapa? Perbuatan mukminin, ya kan? As-sidq, ini adalah perbuatan mukminin. Alaikum bis-sidq. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi as-sidq jelas perbuatan mukminin. Nah, pada orang ini yang ternyata dia anti agama, tapi ada syu'bah min syu'abil iman. Ada padanya salah satu cabang daripada cabang keimanan. Ada sifat kejujuran pada dia. Satu ini. Nah, apakah berarti dia disebut mukmin? Jawabnya tidak. Dia bukan mukmin. Tapi ada perbuatan mukminin pada dia, satu, yaitu jujur. Dia sendiri bukan seorang mukmin. Ya. Nah, ini kaidah penting. Paham insyaallah dan mudah dipahami insyaallah, ya. Begitu pula sebaliknya. Wala yalzam min qiyami syu'batin min syu'abil kufri an yusamma kafiran. Wala yalzam, dan tidak mesti, min qiyami syu'batin, adanya suatu cabang, min syu'abil kufri, dari cabang-cabang kekafiran, an yusamma kafiran, untuk dinamai dia sebagai seorang yang kafir. Wa in kana maqama bihi kufrun, walaupun yang ada padanya adalah suatu perbuatan kekafiran. Nah, ini sebaliknya, ya. Ada seorang muslim. Ya. Jelas syahadatnya, jelas keimanannya, tapi ada salah satu perbuatan kekafiran pada dirinya. Misalnya dia yaqtul, membunuh. Ya, membunuh itu perbuatan siapa? Bukan perbuatan mukminin. Pembunuhan itu adalah perbuatannya mereka, orang-orang musyrikin. Ya, makanya Nabi katakan wa qitaluhu kufrun. Pembunuhan adalah sifat mereka orang-orang kafir. Nah, apakah si mukmin muslim tadi yang melakukan pembunuhan hanya dengan itu dia kemudian disebut kafir? Ya tidak. Tapi dia seorang mukmin muslim hanya saja melakukan perbuatan kekafiran. Ya, insyaallah dipaham ya. Sama dengan sebelumnya tadi. Dia seorang kafir anti agama tapi melakukan perbuatan keimanan yaitu sidq kejujuran. Dianya tetap kafir. Yang ini dianya tetap muslim mukmin tapi melakukan perbuatan kekafiran. Ada sebuah ungkapan yang sangat bagus dan sesuai yang terkait dengan ini menjelaskan ya. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru 'alayhi. Ya. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru 'alayhi. Laisa tidaklah kullu man waqa'a tiap orang yang jatuh dalam kekafiran waqa'a al-kufru 'alayhi berarti kekafiran jatuh padanya. Ya. Perhatikan kata-kata ini indah dan menjadi kaidah penting. Laisa kullu man waqa'a fil kufr waqa'al kufru 'alaih. Tidak setiap orang yang jatuh dalam suatu perbuatan kekafiran berarti kekafiran telah jatuh padanya. Ya. Nah, ini sejalan dengan kaidah yang sedang kita baca. Kama annahu la yalzam min qiyami juz'in min ajza'il ilm aw min ajza'it tibb aw min ajza'il fiqh an yusamma 'aliman aw tabiban aw faqihan. Sebagaimana contoh yang lain. Tidak berarti seseorang yang ada padanya suatu bagian daripada bagian ilmu atau bagian ilmu kedokteran atau bagian ilmu fikih berarti orangnya disebut alim, dokter atau faqih. Nah, sama dengan ini. Anggap misalnya bab kedokteran, ya, ada orang bukan dokter, tapi dia melakukan dan mengetahui salah satu daripada ilmu kedokteran. Ya, misalnya, ya yang sederhana saja, ya, seseorang harus menjauhi makanan-makanan yang kotor, yang beracun. Kalau tidak, makan akan berakibat ini dan itu. Nah, ini kan salah satu ilmu kedokteran, ya kan? Dia melakukan, dia tahu, dia praktek, dia menasihatkan ke orang, begitu. Apakah dia dinamakan dokter? Ya tidak. Dia tahu itu saja. Dia tidak disebut dokter kemudian. Nah, ini untuk pendekatan saja. Ya, untuk pendekatan saja. Begitu pula, ya, faqih, alim, sama. Kembali kepada masalah kita, jadi kalau begitu, tidak setiap orang yang jatuh dalam kekafiran, maka dia disebut kafir. Kalau begitu juga terkait dengan pembahasan kita tadi, bab kemunafikan, tidak setiap orang yang jatuh dalam sifat kemunafikan, misalnya berdusta, lalu dia disebut seorang munafik. Tidak. Dia jelas orangnya muslim, bersyahadat, dia perjuangannya, ketaatannya, semuanya wadih. Hanya saja jatuh dalam suatu perbuatan kemunafikan. Satu ini. Ya, mungkin pernah khianat barangkali. Nah, adanya salah satu daripada sifat kemunafikan tidak berarti dia menjadi munafik. Yang betul-betul munafik. Yang keluar dari Islam. Yang diancam fiddarkil asfali minan nar. Di kerak paling bawah. Yang seperti siapa? Abdullah bin Uwai bin Salul dan pengikut-pengikutnya. Ya, dipahami insyaallah ya. Ini kaidah penting dalam kita memahami masalah-masalah ini. Ya, insyaallah dengan kita memahami masalah-masalah ini dengan kaidah-kaidah tersebut, kita akan selamat dari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam agama ini. Naam. Ini dari kitab tadi halaman 175 ya. Usul wa dhawabit fi takfir halaman 175. Namun ini cetakan yang dengan syarah. Cetakan yang dengan syarah. Adapun cetakan yang tanpa syarah maka buku ini buku yang cukup ringkas ya. Halamannya enggak sampai sebanyak ini. Wallahu a'lam bissawab. Sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.